Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minha ayyuhal muslimuna ibadallah kaum muslimin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allahu jalla wa ala. Materi khutbah kita di siang hari ini insyaallah adalah tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim dalam satu ayatnya yang mulia menyebutkan Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu jalla wa ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya Allahu jalla wa ala telah mengabarkan kepada hambanya tentang manzilah kedudukan yang mulia bagi hambanya, bagi nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Kedudukan yang mulia bagi Rasulullah di sisinya di hadapan penduduk langit. Di mana Allahu jalla wa ala memuji beliau di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa taala, dan para malaikat pun mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahu tabaraka wa taala memerintahkan penduduk bumi agar mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dengan itu kemudian terkumpul as-sana pujian dan sanjungan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pada penduduk langit dan pada penduduk bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu jalla wa ala. Demikian pula Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan kandungan dari ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, maknanya adalah apabila Allah subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wahai kaum muslimin bersalawat pulalah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentu kalian lebih berhak dan kalian lebih utama untuk bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kita mendapatkan keberkahan dari risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah Rasulullah mengajarkan, mengenalkan Islam kepada kita, maka kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan dunia dan keberkahan dalam kehidupan akhirat di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang bertanya apa makna salawat, salawat Allahu Jalla wa'ala kepada Rasulnya, dan salawat para malaikah kepada Nabinya, dan sekaligus salawat kaum mu'minin, maka para ulama menjelaskan diantaranya adalah Al-Imam Abu Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa makna salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupa pujian Allah, pujian Allah bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna salawat dari para malaikah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka maknanya adalah doa yang dipanjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun makna salawat dari kita, dari kaum muslimin, dari kaum mukminin, maknanya adalah doa yang kita panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allahu jalla wa ala, sehingga salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah sebuah amalan yang sangat mulia, adalah suatu amalan yang sangat tinggi nilainya dalam Islam, memiliki sekian banyak fadilah dan keutamaan. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Ya'qub bin Zaid bin Talhah At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, "Atani atin min Rabbi," telah datang utusan kepadaku dari Tuhanku. Faqala, kemudian menyatakan, "Ma min 'abdin yusalli 'alaika salatan illa sallallahu 'alaihi biha ashran." Tidak ada seorang hamba pun, kata malaikat tersebut, kata utusan tersebut, yang bersalawat kepada engkau wahai Muhammad sebanyak satu kali salawat, kecuali Allahu tabaraka wa ta'ala akan bersalawat kepada dia sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allahu jalla wa ala, sehingga hendaklah setiap muslim berupaya, bersemangat memenuhi dan menghiasi hari-harinya dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar dia mendapatkan sekian banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan. Dan sungguh perilaku dari seorang muslim yang dia enggan, yang dia tidak mau, yang dia bakhil untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahada yu'tabaru adaban sayyi'an, maka ini teranggap sebagai akhlak dan perilaku yang buruk dan tercela. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Sungguh betapa merugi seseorang yang aku disebutkan di sisinya, disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisinya, "wa lam yusalli alayya," tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Ketika disebutkan nama Rasul alaihi salatu wassalam, maka lisan kita langsung mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang yang enggan dan tidak mau untuk bersalawat kepada Nabi dalam keadaan disebutkan nama Rasulullah di sisinya, di hadapannya, namun dia tidak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka ini sungguh satu keadaan yang akan merugikan seorang hamba. Demikian pula Rasulullah melanjutkan dalam hadis beliau, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan wan salakha falam yughfar lah, dan sungguh betapa merugi seseorang yang Ramadan masuk kepadanya, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu kemudian Ramadan keluar pergi meninggalkannya dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosa orang tersebut. Wal'iyadu billah. Sungguh Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allahu Jalla wa Ala, bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Tabaraka wa Taala. Sekian banyak peluang kebaikan bagi seorang hamba untuk bisa meraihnya. Namun tatkala seseorang tidak mampu dan tidak sanggup memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan, ternyata Ramadan yang dia lalui, malam-malamnya dipergunakan untuk begadang semalam suntuk, dan siang harinya hanya dipergunakan untuk tidur saja, dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia hiasi Ramadan tersebut. Bahkan wal'iyadu billah, jika sekiranya Ramadan berlalu dalam keadaan dipenuhi dan dihiasi dengan berbagai macam perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ini kondisi yang sangat buruk bagi seorang hamba. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Dan betapa rugi seseorang yang dia mendapati orang tuanya di masa tuanya, namun orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Kondisi orang tua, apalagi ketika usia semakin senja, semakin tua, tentu kondisi yang sangat berbeda dan tidak bisa disamakan dalam keadaan ketika dia muda. Maka kondisi ini butuh kesabaran dan butuh adanya sikap khidmat, adanya birrul walidain dari seorang anak kepada orang tuanya. Dan itu kesempatan besar dan kesempatan emas untuk dia bisa meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata dengan kondisi orang tuanya di masa tuanya, dia tidak sanggup bersabar dengan berbagai kekurangan yang ada padanya. Akhirnya tidak sanggup amalan besar tersebut untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimulakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karena itu hendaknya setiap pribadi muslim berupaya untuk bersemangat bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dimanapun kita berada, karena sungguh setiap salawat dan salam dari kita akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis beliau yang datang dari Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat 'id yang senantiasa kalian datang berkunjung kepadanya, sengaja melakukan perjalanan jauh dalam rangka berziarah kepadanya. Tidak disyariatkan. Namun yang disyariatkan adalah ketika seorang datang berkunjung, berziarah ke Masjid Nabawi, maka disunnahkan dia berkunjung dan berziarah kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ingatkan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat 'id. Wa sallu 'alayya wa sallimu haitsu ma kuntum, dan bersalawat dan salamlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Fasaya belughuni salatukum wa salamukum, akan sampai kepadaku salawat dan salam kalian. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah bentuknya, bagaimanakah kaifiahnya bahwa salawat dan salam kita akan sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan dalam hadis yang lain yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard, Allah memiliki para malaikat yang mereka berkeliling ke seluruh penjuru dunia yablughuni min ummati assalam, yang para malaikat tersebut akan menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Oleh karena itu, jangan seorang pun ada yang bakhil untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau alaihi salatu wasallam menyatakan dari hadis Al-Hasan, al-bakhilu, hakikat orang yang bakhil, hakikat orang yang pelit itu adalah man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, siapa yang disebutkan namaku di sisinya namun dia tidak bersalawat kepadaku. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جمع جمعة yang dimuliakan الله جل وعلا. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain menjelaskan tentang sekian banyak dari fadilah dan keutamaan salawat kepada beliau. Beliau menyatakan dalam hadisnya yang datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, man shalla alayya aw sa'ala liya alwasilata haqqat alaihi syafa'ati yaumil qiyamah. Barang siapa bersalawat kepadaku atau dia memintakan untuk wasilah dalam doa setelah azan, yang ada permintaan wasilah untuk Rasulullah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, maka seorang yang bersalawat kepada Rasulullah dan memintakan wasilah untuk beliau, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan haqqat alaihi syafa'ati yaumil qiyamah, maka telah berlaku bagi dia syafa'atku di yaumil qiyamah. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, seorang yang benar-benar mendambakan jannah sebagai kenikmatan yang paling nikmat, sebagai tempat yang paling berharga, sebagai negeri yang paling menyenangkan, seorang yang mendambakan itu semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala gambarkan, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar, aku sediakan bagi hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Maka ini hendaknya menjadi dambaan setiap muslim dengan terus berupaya dan menghiasi hari-harinya dengan banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka khutbah yang telah kita sebutkan dapat diambil darinya beberapa kesimpulan dan buah. Yang pertama adalah bahwa seorang yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dia telah menunaikan firman Allah, menunaikan perintah Allah yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan yang kedua, dia telah mencocoki Allahu Jalla wa Ala dan para malaikatnya yang telah bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, seorang yang bersalawat dengan satu kali salawat, maka Allah Jalla wa'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali, yang tentu ketika dia bersalawat 10 kali, Allah akan berikan kepada dia sebanyak 100 kebaikan dan terus dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya adalah bahwa seorang yang bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia akan berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya salawat dan salam itu akan mengantarkan dia kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah akan melahirkan terus-menerus rasa cinta dalam diri dia kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk benar-benar menjadi seorang muslim pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersalawat kepada beliau dan mengikuti jejak dan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.